Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Sebelum saya lupa, terkait dengan rencana kegiatan besok adanya muhadharah sama Ustaz Muhammad As-Sawid hafizahullah, ya, konsekuensi untuk ta'lim pagi karena mungkin semua rata-rata ikhwah terlibat panitia. Jadi acara ta'lim ahad pagi kosong. Ya, insya Allah ini terkait dengan yani pengumuman besok. Kita melanjutkan membaca syarah dari penjelasan tentang Tauhid Al-Asma wa Sifat. Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca beberapa bentuk ilhad, penyimpangan dalam permasalahan Al-Asma wa Sifat. Saya yang disebutkan di antara bentuk ilhad adalah al-juhdu wal-ingkar, jadi penentangan dan pengingkaran terhadap apa yang telah sabit, telah tetap di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya, pemberitaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian bentuk ilhad yang kedua adalah ta'til terhadap makna yang terkandung di dalam nama-nama ataupun sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan, ya, sebagaimana ini terjadi pada kaum atau firqah al-mu'attilah yang bisa jadi mereka secara total menafikan, mendiandakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama dan sifat-sifatnya, seperti orang-orang Jahmiyah, atau menetapkan nama tetapi mengingkari secara total dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang-orang Mu'tazilah, atau ya, menetapkan sebagian kecil dari sifat dan mengingkari mayoritas dari sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan, ya, seperti keadaan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, di mana pemahaman ini pemahaman yang banyak beredar di negeri kita, ya, dibawa oleh mereka orang-orang yang berpemahaman tasawuf dan tafwid. Demikian juga masuk dalam cakupan al-ilhad fi asma'illah adalah mentahrif, memalingkan apa yang telah tabit tetap dari nama-nama maupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik tahriful lafz ataupun tahrif al-ma'na, ya, memalingkan lafadnya ataupun memalingkan maknanya. Kemudian diantara bentuk ilhad adalah menjadikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditetapkan pada sebagian diantara makhluk-makhluknya. Demikian juga masuk dalam bentuk ilhad adalah menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menamai dirinya dengannya. Ya, seperti yang terjadi pada orang-orang Nasrani, mereka menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Ab, ya, dengan Al-Ab, Bapak. Oleh karena sering pengumuman-pengumuman kematian mereka telah pulang ke rumah Bapak, ya, seperti itu. Ini diantara bentuk ilhad yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam dengan ancaman yang keras terhadap para pelakunya. Ya, sebagaimana pada ayat yang dijadikan, ya, salah satu adillah dalam permasalahan ini, ya, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka biarkan orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-namanya, mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka perbuat. Ini ancaman yang sangat keras, ya, sebagaimana diketahui, dimubhamkannya apa bentuk hukuman yang akan diterima oleh mereka menunjukkan besarnya hukuman yang akan mengenai mereka. Qala asy-syarih rahimahullah, wa 'alam anna asma'allahi ta'ala laysat munhasiratan fit tis'ati wa tis'ina al-madhkurati fi hadithi Abi Hurairah al-marfu' al-mutaqaddim dzikruhu. Ketahuilah bahwasungguhnya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah terbatas pada jumlah 99 sebagaimana yang disebutkan pada hadis Abu Hurairah yang marfu, yang disandarkan kepada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu penyebutannya. Ya, hadisnya muttafaqun alaih, di mana pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang siapa berupaya untuk menjaga, menghafal, ya, menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat, dari nama-nama tersebut, maka Allah akan menjamin untuk hamba tadi masuk ke dalam jannah. Bal hiya katsiratun jiddan. Ya, bahkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. La ya'lamu 'adadaha illa Allah ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bidalilil hadithis sahih alladhi rawahu al-imamu Ahmadu wa ghairuhu fi dhikri ad-du'ai liman asabahu hammun aw hazan. Dalil yang menunjukkan bilangan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Apa yang telah sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, demikian pula para imam ahlul hadis yang lainnya, pada penyebutan doa yang berkaitan dengan seseorang yang ditimpa gundah gulana, ya, kecemasan dan kesedihan. Ya, cemas terkait dengan yakni kekhawatiran, ya, perkara yang tidak disukai yang belum datang. Ya, adapun kesedihan terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi. Di mana Nabi SAW pada hadis tersebut, ya, mengajari satu doa yang sudah sepantasnya untuk kita menghafal doa tersebut. Hadis ini dari hadis Ibnu Mas'ud. Nabi SAW menyatakan dalam pengajaran doa tersebut, as'alukallahumma bikul ismin huwalat sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan seluruh nama yang itu hanya khusus untukmu. Bikul ismin huwalat. Dengan seluruh nama yang itu khusus hanya untukmu. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau telah menamai dirimu dengan nama tersebut. Baik, menunjukkan dari sini bahwa permasalahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Kita menamai Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan apa yang telah Allah beritakan di dalam Al-Quranul Karim, juga demikian yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang sahihah. Ya, bukan berdasarkan ijtihad. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Ya, dari kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, kitab atau al-kutub as-samawiyah. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, yang dari kalangan para nabi, para rasul. Ya, tentu ya, nama yang diajarkan kepada salah seorang di antara nabi, ya, atau rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, menunjukkan bahwa selain yang diajari oleh rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selain yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para rasul tidak mengetahui. Kemudian atau ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, terlebih pada perkara ini. Ya, jika sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-Nya, para nabi, para rasul, maka selain dari yang diajari tidak mengetahui, apalagi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, ya, pada ilmu ghaib yang ada di sisinya. Ya, bersama kita mengetahui perkara ghaib ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya saja. Ya, Allah menyatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kunci-kunci perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Oleh karenanya, siapa yang mengklaim bahwa di antara makhluk, ya, ada yang mengetahui tentang perkara gaib, maka dia telah menyekutukan makhluk tadi dalam satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Jadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud ini menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah 99. Bahkan makna dari hadis ini sebagaimana yang terangkan oleh para ulama, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki yakni 99 nama yang siapa yakni menghafal 99 itu, ya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Makna ihsa bukan hanya sekedar menghafal lafaz-lafaznya, memahami maknanya, demikian juga menjalankan konsekuensinya. Jika dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala as-sami' yang maha mendengar, maka dia betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang lembut, yang tersembunyi dari suara hatinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang menuntutnya untuk senantiasa muraqabatullah. Demikian juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Oleh karena itu seandainya 99 ini sebagai batasan, ya, sebagai batasan, kata para ulama, tentu lafadnya tidak demikian. Tidak inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhala al-jannah. Tetapi lafadnya inna asma Allahi subhanahu wa ta'ala tis'atun wa tis'una isman. Sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu 99. Ini seandainya pembatasan. Ya. Pendekatan terhadap bagaimana cara memahami hadis ini, ya, Alim Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Al-Qawaidul Musla fi Asmaillah fi Sifatillah wa Asmaihil Husna, beliau menyatakan seperti ungkapan seseorang yang mengatakan, ya, dirupiahkan kalau beliau menggambarkan dengan uang, mata uang di sana. Seandainya seorang mengatakan saya memiliki uang 100.000 yang akan saya sedekahkan. Ungkapan ini tidak berarti bahwa uangnya hanya 100.000, tetapi dia memberitakan bahwa dia memiliki uang 100.000 yang itu untuk disedekahkan. Itu tidak menafikan dia memiliki uang yang jauh lebih banyak daripada itu untuk keperluan yang lainnya. Oleh karenanya, ya, makna hadis ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara nama-namanya, ya, ada 99 nama yang barang siapa, ya, menghafalnya, ya, memahami maknanya, kemudian menjalankan konsekuensinya, ya, dari 99 dari sekian banyak nama-nama Allah itu, Allah akan menjanjikan untuk hamba tadi masuk ke dalam jannah. Bisa difahami maknanya ini hadisnya? Baik. Jadi ini bukan batasan. Kemudian amma sardul asma'i fi riwayat at-Tirmidzi wa ghairihi fa dha'ifatun. والذي عول عليه جماعة من الخفاض أن سردها مدرج في الحديث وليس منه. Adapun penyebutan nama-nama tersebut, yakni 99 nama di dalam riwayat At-Tirmidzi ataupun selainnya, maka riwayat yang dhaifah. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walladhi awwala alaihi jama'atun min al-huffaz. Di mana? Ya, kesimpulan akhir, ya, para huffazul hadith menyatakan anna sardaha, bahwa penyebutan, ya, seluruh nama yang 99 tadi, ya, padanya ada mudraj. Jadi sesuatu yang disisipkan di dalam al-hadith. Yang itu bukan bagian dari, ya, kandungan hadis tadi. Dan hadis yang mudraj, ya, salah satu di antara jenis-jenis hadis yang dhaif, dikarenakan masuk pada hadis itu kalam dari ar-rawi, ya, kalam dari periwayat hadis. Kemudian dikarenakan tidak adanya satu riwayat yang sahih tentang penyebutan, ya, 99, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyebutkan 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi, ya, perbedaan ini ijtihad para ulama pada sebagian nama-nama tersebut, apakah ini termasuk dari nama-nama Allah atau tidak. Ya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sejauh penelitian beliau dari dalil Al-Quran, demikian juga As-Sunnah, beliau mengumpulkan, yakni ada 81 yang beliau temukan dari Al-Quranul Karim, dan ada 18 nama yang beliau temukan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sejauh penelitian beliau, menghafalnya mudah, ya, 81 dengan 18, hanya beda susunan angkanya. Ya, ketemunya berapa? 99. Ya, bisa dirujuk nanti pada kitab beliau Al-Qawaidul Mutla, juga syarahnya, syarah beliau sendiri, demikian juga At-Ta'liqul Asna karya Syekh Yasin hafizahullah. Kemudian wa qawluhu ta'ala laisa kamitsli syai', ay annahu subhanahu la mitla lahu fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi af'alihi. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun ini umum, ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, ya, yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ayat ini, annahu subhanahu la mitla lahu fi dzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun, ya, yang semisal dengannya fi dzatihi, pada zatnya, ya, pada dirinya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, tidak pula pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nama-namanya husna, bukan hanya hasan, yakni bukan hanya maknanya baik, tetapi yang terbaik. Ya, demikian pula sifat-sifatnya ula, yang tertinggi, ya, puncak dari, ya, kebaikan sesuatu. Wala fi af'alihi, demikian pula tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Ya, Maha berbuat terhadap apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang fa'alul lima yurid kecuali Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Demikian pula, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat hikmah pada seluruh, ya, qada'nya, ketetapannya, baik yang sifatnya kauni maupun syar'i. Kauni, qadari ataupun syar'i. Sehingga tidak ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala perkara yang kosong dari hikmah. Ya, berbeda dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Kemudian wa huwa as-sami' ay alladhi ahata sam'uhu bi jami'il masnu'at. Mana dari dan Dia adalah as-sami' yang maha mendengar. Yani alladhi ahata sam'uhu bi jami'il masnu'at. Zat yang pendengarannya meliputi segala sesuatu yang didengar. Ya, tidak ada selembut apapun dari suara kecuali ya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Selembut apapun dari suara, baik yang keluar dari lisan kita, lisan para makhluk itu, ataupun yang ada di dada-dada mereka. Ini kemasempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya kita ketahui bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengungkapkan tentang kisah yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Al-Mujadilah, ya, tentang seorang wanita yang mengeluhkan ungkapan suaminya yang menzihar dia, yang suara keluhan dari wanita tersebut Aisyah dalam kondisi dekat dengannya terkadang mendengar, terkadang tidak. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengar ya ucapan dari wanita yang mengeluhkan tentang apa yang diungkapkan oleh suaminya itu kepada engkau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah menegaskan sungguh Allah telah mendengar. Maka Aisyah mengatakan subhanalladzi wasi'a sam'uhu kullasyai. Atau kama qalat radhiyallahu ta'ala anha. Maksudnya zat yang pendengarannya ya mencakup meliputi segala sesuatu. Kemudian al-basir ay alladzi ahata basaruhu bijami'il mubsarat. Al-basir yang maha melihat, yakni zat yang penglihatannya mencakup segala sesuatu yang bisa terlihat. Dan tidak ada sesuatu pun ya yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk sekecil apapun, dimanapun keberadaan mereka, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqauluhu laisa kamitsli syai' raddun 'alal musyabbihah. Wa qauluhu wa huwas sami'ul basir raddun 'alal mu'attilah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai', ini sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang mereka dinamai musyabbihah, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Ya. Karena dalam pandangan mereka ya, tidaklah kesamaan nama ataupun kesamaan sifat kecuali ya, adanya keserupaan dengan apa yang ada pada makhluk. Sehingga ya, dengan berita-berita Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, demikian juga yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ekstrim di dalam menetapkannya. Ya, sampai mereka serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini musyabbihah. Ya. Sebagaimana disifatkan oleh Syekhul Islam, al-musyabbihah ya'buduna al-asnam. Mereka orang-orang musyabbihah adalah orang-orang yang menyembah al-asnam, patung-patung. Karena mereka menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada pada makhluk. Kemudian wa qauluhu wa huwas sami'ul basir, pada firman-Nya dan Dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah raddun 'alal mu'attilah. Sebagai bantahan terhadap kaum yang dinamai dengan al-mu'attilah, yakni yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Ya, Allah memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Allah maha melihat. Mendengar dan melihat adalah ya, dua di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan yang ada pada makhluk. Ini bantahan terhadap Mu'attilah. Dan kaum Mu'attilah, mereka telah menggabung dua jenis kesesatan. Ya. Kaum Mu'attilah, mereka telah menggabung dua jenis kesesatan. Ya. Kesesatan yang pertama, yakni tashbih atau tamtsil. Yani sebelum mereka terjatuh ke dalam ta'til, ya, tergambar pada mereka bahwa apa yang Allah beritakan dari nama-nama dan sifat-sifatnya seperti yang ada pada makhluk. Kemudian mereka berusaha untuk lari dari gambaran ini. Ya, jadi tergambar pada mereka bahwa semua yang Allah beritakan tentang dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, demikian pula yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti yang ada pada makhluk. Kemudian mereka berusaha untuk lari, ya, dari pemahaman yang sesat tersebut, tapi tidak kembali kepada sunnah. Justru mereka larinya pada penolakan terhadap apa yang telah Allah beritakan, terhadap apa yang telah Rasulullah beritakan. Ya. Jadi dari sini menunjukkan tidaklah terjadi ta'til kecuali didahului dengan tashbih. Ya. Coba tanya orang-orang Asy'ariyah, ya, yang mereka menolak mayoritas dari sifat-sifat yang Allah beritakan. Ya, di negeri kita banyak yang berpemahaman Asy'ariyah. Ya. Ya, salah satu korban dari salah asuhan. Diasuh oleh orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah. Ya. Karena ditanya, kenapa, ya, tidak menetapkan apa yang telah Rasulullah beritakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Bersamaan hadis itu sahih. Ya, di dalam as-sahih. Pasti mereka akan menyatakan karena turun itu sifat yang ada pada makhluk. Ya. Kalau kita balik bertanya, bukankah mendengar, melihat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam ayat ini juga, suatu sifat yang juga ada pada makhluk? Ya. Kalau mereka menjawab, ya, tetapi mendengar dan melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Ya. Apa jawabannya kalau begitu? Maka sebagaimana sifat mendengar dan melihat kita kembalikan sesuai dengan yang disifati Allah Maha Sempurna, maka sifat-sifatnya juga Maha Sempurna. Ya, demikian pula sifat turunnya Allah berbeda dengan makhluk. Demikian pada seluruh sifat-sifat Allah, ya, semuanya berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Kemudian Syaikhul Islam rahimahullah, beliau, ya, mengomentari terkait dengan orang-orang Mu'attilah. Kalau orang-orang musyabbihah, beliau gambarkan sebagai orang-orang yang menyembah patung-patung, ya. Al-musyabbihah ya'budunal asnam. Ya. Maka orang-orang Mu'attilah beliau gambarkan, ya, awal Mu'attilah ya'buduna al-adam. Ya. Bahwa orang-orang Mu'attilah mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, karena semua yang ada, yang mewujud, mesti memiliki sifat. Dan wujud itu sendiri salah satu di antara sifat. Ya, ada itu sendiri sekali lagi salah satu di antara sifat. Dan semua yang ada itu mesti memiliki sifat yang sesuai dengan, ya, keadaan yang disifatinya. Kata beliau selanjutnya, wal kalamu fi hadzal naw'i min at-tauhid tawilun jiddan. Dan pembahasan tentang jenis tauhid ini pembahasannya sangat panjang. Wa qad allafa fihi ulama'ul Islam al-muhaqqiquna 'ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah wa kutubuhum al-mashhurah. Kutubuhum al-mashhurah. Para ulama dalam permasalahan ini, yakni tauhid al-asma wa sifat, mereka para ulama Islam, para peneliti, telah menulis karya tulis dalam kitab-kitab yang masyhurah, kitab-kitab yang terkenal, ya, yang mereka susun di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebagai misal, ya, kitab usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah lil imam al-lalakai. Kemudian kitab ya, yang sudah disebutkan di sini, yakni al-kafiyatus syafiyah, ya, atau al-qasidah an-nuniyah karya al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kemudian kitab al-tauhid karya al-imam Ibn Khuzaimah, ya, rahimahullah. Ya, ini di antara kitab-kitab. Ya. Dan perlu kita mengetahui bahwa kitab al-tauhid yang ditulis oleh al-imam Ibn Khuzaimah, ya, itu lebih fokus di dalam pembahasan al-asma wa sifat. Karena kondisi yang ada menuntut demikian. Ya, terjadi berbagai pemikiran sesat dalam permasalahan al-asma wa sifat di masa beliau. Maka prioritas yang beliau ya, tuliskan di dalam kitab-kitab tauhidnya tersebut adalah dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat sebagaimana yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab tauhid Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ketika kondisi menuntut untuk adanya penjelasan dan meluruskan kekeliruan dalam permasalahan al-uluhiyah, maka beliau memprioritaskan ya, kitab beliau, penjelasan ya, detail tentang tauhid, demikian juga yang menjadi lawanannya dari bentuk-bentuk kesyirikan yang akbar maupun asghar dalam kitabnya tersebut. Ini gambaran kepada kita bahwa para ulama mereka menulis kitab yang dibutuhkan oleh umat, bukan yang diinginkan oleh umat. Baik kebutuhan itu diungkapkan oleh mereka secara lisan, ya, lisanul maqal, sebagaimana kedatangan qadhi dari wasit, ya, menghadap Syaikhul Islam Ibn Taymiyah meminta untuk dituliskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagai nasihat bagi ummah. Maka beliau menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ini permintaan secara lisan. Ataupun kondisi atau lisanul hal, ya, menuntut untuk ditulisnya sebuah karya yang menjelaskan dan meluruskan kekeliruan yang terjadi di tengah umat, maka ditulis oleh mereka sebagaimana yang ditulis dan ditambah oleh Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian wa min ahsaniha wa awdahiha wa akhsariha al-aqidah al-wasitiyah li Syaikhil Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Di antara yang paling bagus, paling jelas, paling ringkas dari kitab-kitab tersebut adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kitab ini, ya, beliau tulis baina al-asr wal maghrib, ya. Ditulis, ya, dalam rentang waktu yang demikian singkat, tidak ada 2 jam. Ya. Beliau menghasilkan karya yang sangat bernilai ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana manfaatnya waktu para ulama, ya. Mereka dalam rentang waktu yang demikian singkat, ya, menghasilkan sebuah karya yang sangat berharga bagi umat. Ya, dari sini juga kita mengetahui bagaimana lemahnya kita, sehingga dengan ini sadar kita untuk betul-betul membersihkan diri kita dari penyakit yang berbahaya yang namanya ujub. Ya, kita bandingkan apa yang telah kita upayakan, ya, dengan apa yang telah ditempuh oleh para ulama pendahulu, tidak ada apa-apanya. Kita hendak menulis saja untuk mengumpulkan referensi, ya, termakan waktu berbulan-bulan, belum untuk melihatnya, belum untuk mencatatnya. Sementara mereka, ya, dalam rentang waktu yang demikian ringkas menghasilkan karya yang sangat bermanfaat. Kemudian wa jami'il ulama al-Islam wa jami'i ulama al-Islami al-muhaqqiqin, demikian juga ya karya-karya para seluruh para ulama Islam, para ahli peneliti ya. Wa nafa'ana al-muslimin, dan telah bermanfaat bagi kita wal muslimin dan kaum muslimin, bi ta'alifihim al-mubarakah wa ulumihim an-nafi'ah ya, apa yang telah mereka tulis serta ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah mereka sebarkan ya, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin. Kemudian fa'alaika ya akhil muslim, maka wajib bagi engkau wahai saudaraku muslim, bil mudawamati ala ta'allumi tauhid bi anwa'ihi tsalatsah, untuk senantiasa mudawamah ya, terus menerus continue untuk mempelajari tauhid bi anwa'ihi tsalatsah, dengan tiga jenis tauhid yang ada tersebut, sesuai dengan marhalah tingkat kemampuan yang ada pada masing-masing kita ya, secara bertahap mulai dari kitab yang sederhana ya, yang ini merupakan dasar ya, al-usul ats-tsalatsah, kita pelajari dengan baik ya, syukur kalau kita bisa menghafal matannya. Kemudian meningkat berikutnya hingga kepada kitab yang lebih tebal, sehingga betul-betul dengan cara belajar yang tertata akan memberikan ya, yakni kemampuan ilmiah yang kokoh, yang tidak akan mudah terbawa dengan syubhat ya, yang berkembang ya, berapa banyak syubhat-syubhat yang ditebarkan di tengah umat ini, yang jika diperhatikan ya, sebagian besar dari syubhat-syubhat itu hanya sifatnya pengulangan. Hanya sifatnya pengulangan. Casingnya yang baru. Yang kalau kita tidak memiliki kekokohan dalam permasalahan ilmu tauhid ini, ya, hanya beda huruf sedikit, sudah bingung. Ya, hanya beda ungkapan sedikit, sudah bingung. Di sini pentingnya sekali lagi untuk kita betul-betul ya, mudawamah di dalam mempelajari ilmu tauhid, sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan sampai ada perasaan jenuh ketika kita harus mempelajari kitab yang sudah kita lewati. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau sering mengulang memberikan pengajaran kepada mereka, orang-orang yang sudah meraih ya, titel doktor dan semisalnya dari bidang agama. Ya, pelajaran al-usul ats-tsalatsah yang kita mungkin baru sekali lewat, yaitu pun sering bolong ya. Mereka terus belajar dari kitab yang mungkin menurut pandangan kita kitab yang sudah kita lewati, tapi mereka terus belajar. Kemudian khususan, kata beliau lebih khusus lagi, tauhid al-uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah, karena ini yang menjadi tujuan diciptakannya kita. Ya, wa tauhid al-asma'i was sifat. Demikian juga tauhid al-asma' was sifat. Karena kita tidak mungkin ya akan menjadi seorang yang muhsin ya fi ibadatillah, di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelaskan tentang apa makna ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tidak mungkin seorang akan bisa mencapai derajat ini tanpa dia mempelajari al-asma was sifat dengan metode yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan kenapa kita penting untuk terus continue di dalam mempelajari ilmu tauhid ini. Kemudian beliau menyebutkan secara khusus prioritas dalam permasalahan ilmu tauhid yani al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Adapun tauhid ar-rububiyah ini sesuatu yang fitrah manusia meyakini. Hatta orang-orang musyrikin Quraisy juga di atas keyakinan tauhid ar-rububiyah. Beliau nyatakan fa innaka fi zamanin wakhifin musyrikin. Dikarenakan engkau kita ini sekarang sedang berada di masa yang menakutkan. Ya. Masa yang muhish yang menjadikan orang merasakan wahsyah, kesendirian, ketakutan dari sebab berbagai kelompok yang muncul untuk menyelisih kita. Maka seorang ketika berupaya untuk mempelajari dengan benar ya permasalahan tauhid, dia tidak akan cemas, akan tenang jiwanya bahwa apa yang dia tempuh adalah jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya, para salihin. Sehingga meskipun mungkin seorang diri dia berada di suatu tempat, dia tidak merasa kesepian dan ketakutan dengan sebab tauhidnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.